selama hidupmu di dalam dunia, jangan sia-sia. Nyalakan semangat, bekerja yang giat, jangan kau terlambat. Siapa yang cepat tentu akan dapat dalam cita-cita. Pribadi muslim yang sejati.